السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya di antara sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, bencana, minaz zalazil aw al fayadhanat, baik itu berupa gempa ataupun ombak yang besar, tsunami, ataupun bencana-bencana yang lainnya, adalah disebabkan karena umat, karena penduduk tersebut tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa waqa'u fi syirik wal kufur wal bid'ah wa sa'iril ma'asi bi anwa'iha. Allah tabarak wa ta'ala yaqul zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan maupun di lautan, muncul bencana-bencana dengan berbagai macam bentuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aydin nas, itu disebabkan perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kata ulama tafsir, bil kufri wal ma'asi, yakni dengan mereka melaksanakan kekufuran, terjatuh di dalam kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka merasakan, Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepada mereka, ba'dallazi 'amilu, sebagian dari perbuatan mereka, sebagian akibat yang mereka lakukan berupa kekufuran, wasyirku billah wal bid'ah wal ma'asi, liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka ketika bermaksiat, ketika melakukan kekufuran, ketika melakukan bid'ah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bencana-bencana agar mereka ingat, agar mereka takut terhadap kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka lebih daripada ini. Maka tidaklah perkara yang bisa memberhentikan segala macam bentuk bencana, baik itu gempa, tsunami atau yang lainnya, melainkan al-istighfar, at-taubah ila Allah azza wajal wal inabah ilaih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan atas segala macam perbuatan yang dia lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam syariatullah azza wajal. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu iqab kepada suatu penduduk, melainkan telah Allah Subhanahu wa taala berikan tadzkir kepada mereka, diberikan peringatan, diingatkan, dinasihati oleh para nabi dan para rasul ataupun yang menggantikan mereka dari ahlul ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan penduduk-penduduk, melainkan sampai Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka atau di tengah-tengah mereka seorang rasul yang menjelaskan, menasihati mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah agar mereka kembali bertaubat dan istighfar di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dinasihati. Namun ketika penduduk tersebut tidak menerima dakwah, tidak menerima ajakan rasul, tidak menerima nasihat yang disampaikan, maka kata Allah, وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Dan tidaklah kami menghancurkan para penduduk, melainkan mereka dalam keadaan orang-orang yang zalim. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bi'anwa'il ma'asi, bisyirkihim, wa bikufrihim, wa bida'ihim, wa fusuqihim. Fabil haqiqah hadza tadhkirun lana, segala macam yang kita dengar, segala macam yang kita saksikan dari bencana-bencana yang terus berjalan dan pasti akan berjalan semakin banyak, ini sebagai tadhkir, sebagai pengingat agar kita sadar. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di tempat-tempat lain itu menimpa di tempat kita. Disebabkan karena nahnu, disebabkan karena perbuatan kita, disebabkan karena lalainya kita. Namun ketika para penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas tauhid was sunnah wa talabil ilm wal amal wa da'wah ila Allah, maka hal-hal yang seperti ini menjadikan barakah minallahi azza wa jal, turunnya barakah, keluarnya barakah minas samai wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amana ahlul qura wattaqau fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk-penduduk suatu negeri itu mau bertakwa, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepada jalan Allah, maka niscaya janji dari Allah Subhanahu wa taala, kami bukakan pintu-pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun di bumi. Segala macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Namun walakin kadzabu, namun justru mereka mendustakan. Fahadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, hancurkan mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Begitu pula di antara sebab segala macam musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya para da'i ila Allah yang mereka semangat, yang mereka berusaha menasihati, mengingatkan, mengajarkan umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu penduduk wa anta fihim, dalam keadaan engkau berada di dalamnya, dalam keadaan Rasul itu masih memberikan nasihat kepada mereka, dan merupakan sunnatullah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya di antara sebab al-bala wal musibah itu diangkat, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada para da'i ilallah yang memberikan nasihat kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tauhid, bersemangat untuk beramar ma'ruf wa nahi munkar. Fa wujudu ahli al-ilm wa da'i ilallah rahmah min Allah azza wa jalla li ahli al-balad. Namun ketika ahlul ilm, namun ketika para da'i ilallah tidak peduli, tidak bersemangat, wa mushaghilun bidunya wa yaqul nafsi nafsi urusanku, saya sibuk dengan perkaraku sendiri, maka ini pun diantara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah li talih wa salih, baik kepada orang yang jelek ataupun orang yang baik. Orang jelek disebabkan karena kemaksiatan mereka, bahkan diberikan bencana tersebut kepada orang baik dikarenakan mereka mau atau tidak mau untuk ya'khud bi'aidi sufaha, tidak mau memberikan nasihat, tidak mau mengingatkan nafsi-nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Berhati-hati kalian dari sebuah fitnah, bencana yang tidak menimpa kepada orang-orang jelek di antara kalian khassah. Khusus untuk orang-orang seperti itu. Tidak. Bahkan bencana dan fitnah tersebut akan menimpa kepada orang yang saleh maupun taleh. Saleh menimpa kepada mereka bencana-bencana karena mereka muhminin, mukassirin fi da'wati ila Allah wa tadzkirin nas ila Allah azza wa jalla wa nasihatihim, dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf wa nahi munkar, memberikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk berbagi ilmu. Begitu pula orang saleh karena disebabkan al-kufur wal ma'asi wal bid'ah wasyirkiyat dan yang semisalnya. Maka wajib bagi kita untuk al-i'tibar, untuk mengambil pelajaran dari segala macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terjadi pada saudara-saudara kita, bahwasanya ini adalah tadzkirun minallah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mulai murka, Allah Subhanahu wa taala mulai marah disebabkan perbuatan-perbuatan manusia. Wa hadza aidan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatis sa'ah. Dan bahkan peristiwa-peristiwa yang seperti ini, semakin banyaknya gempa, semakin banyaknya tsunami, semakin banyaknya bencana, dan semakin seringnya min alamatis sa'ah, menunjukkan bahwasanya kiamat sudah mulai dekat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taksur zalazil, akan mulai banyak menjelang kiamat sa'ah, taksur az-zalazil, mulai banyak gempa-gempa. Fa alaina bil istijab, maka sebentar lagi. Fa nadharul muslim al-mu'min al-mustayqir, orang yang sadar dengan peristiwa-peristiwa seperti dan mengambil pelajaran, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri bahwasanya bumi sebentar lagi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi aidi, dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Kaifa anan? Bagaimana saya bisa merasa tenang, nikmat wa sahibul qarn padahal Israfil yang memegang sangkakala tersebut qad iltaqal mal qarn, sudah mulai meniup, sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Wa yantadhir mata yu'mar bil nafkh." Atau kata alaihi wasallam, dan Israfil sudah bersiap-siap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan untuk ditiup tiupan kiamat tersebut. Alaina bil isti'dad wa nastaiqid min hadhihi at-tadhkirat. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai justru bencana-bencana ini semakin menyebar, semakin besar, semakin sering, malah semakin besar kemaksiatan, semakin besar kelalaian, semakin besar syirik-syirik yang terjadi di tengah-tengah umat. Maka wajib bagi kita bertaubat ilallah azza wa jalla, beramal saleh, mempersiapkan diri, begitu pula menasehati. Bukan seorang yang egois, bukan seorang yang tidak peduli dengan sekitar, namun labud minat tadzkir, labud minan nasiha, wa an na'khud bi aidi sufaha, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada tempat, kepada negeri kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, begitu pula seorang muslim, seorang mukmin, ketika melihat saudara-saudara muslim yang lainnya tertimpa bencana, musibah, maka dia peduli. Karena seorang mukmin, maka qala alaihi salatu wassalam, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu jasad. Apabila salah satunya merasakan sakit, penderitaan, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit. Wa kadal mu'min, ketika saudara yang lain ditimpa bencana, ditimpa musibah pun dia merasa sakit. Ingin memberikan bantuan, baik dengan doa, wabil mal, mungkin nasihat, mungkin nasyri ilm, dan segala macam yang dia mampu kepada saudaranya, karena pada kekatnya dia adalah tubuhnya sendiri, karena pada kekatnya dia pun satu bagian terhadap dirinya. Yashuddu ba'duhum ba'dha, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Ada yang satu tergelincir, ada yang satu keterkan musibah, maka yang lainnya menguatkan, memberikan nasihat, membantu dengan apa yang dia mampu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana-bencana ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan jangan sampai kita pun merasakan azab, musibah min Allah azza wa jalla, bisababina, bisababi af'alina, wa bisababil ma'asi wal kufur. Wal yajib an natub ila Allah wa nastaghfir. Nunit ilallahi azza wa jalla.